Baik, nabda insyaallah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, insyaallah akan kita sambung pembahasan materi kita dalam kitab Usul fit Tafsir, kitab Usul Tafsir, di mana pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bab baru, pada pembahasan baru tentang al-mustahirun bitafsir minas sahabah. Ini para sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsir mereka. Al-mustahirun bitafsiri minas sahabati. Para sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsirnya. Qala ishtahara bitafsiri jama'atun minas sahabati. Beberapa para sahabat terkenal dengan ilmu di bidang tafsirnya. Dzakara As-Suyuti minhum, al-Imam As-Suyuti menyebutkan di antara mereka al-khulafa al-arba'ah Aba Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan radhiyallahu anhum. Di antara para sahabat yang terkenal di bidang tafsir yakni al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Illa anna riwayata 'anil thalathatil awwalin lam takun katsiratan. Namun riwayat dari tiga khalifah yang pertama, ini Abu Bakar, Umar dan juga Utsman, lam takun katsirah, itu jumlahnya sedikit, tidak banyak riwayat tentang tafsir dari mereka. Linshigalihim bil khilafati, bil khilafati, karena tersibukkan oleh urusan negara, kepemimpinan. Wakillatul hajati ilan nakli fi dalik, dan karena sedikitnya kebutuhan untuk menukil riwayat ilmu tafsir dari mereka. Likasratil alimin bitafsir, karena waktu itu memang sudah banyak para sahabat yang mengilmui tentang ilmu tafsir ini, di bidang tafsir ini. Wa minal mustahirin bitafsir minas sahabati aydan, para sahabat yang terkenal juga dengan ilmu tafsirnya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, wa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Falnutarjim lihayati Ali bin Abi Talib ma'ahadaini radiyallahu anhum. Baik, maka kita akan menyebutkan biografi tentang sahabat Ali bin Abi Talib dan dua sahabat yang barusan ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas. Taib, yang pertama Ali bin Abi Talib, sahabat yang terkenal di bidang ilmu tafsir. Ali bin Abi Talib huwa banu ammir rasuli sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zauju ibnatihi Fatimah radhiyallahu anhu wa anha. Dan Ali bin Abi Thalib adalah suami dari anak Rasulullah, yaitu Fatimah radhiyallahu anhu wa anha. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi. Orang yang pertama kali masuk Islam dan beriman di kerabat beliau, di kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtahara bihadzal ismi, kenal dengan nama ini, Ali bin Abi Thalib. Wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turab. Kunyah beliau Ali bin Abi Thalib Abul Hasan dan Abu Turab, memiliki dua kunyah. Baik, wulida qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyri sinin. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turabba fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dididik dengan didikan Nabi. Wa syahida ma'ahul masyahid kullaha. Beliau mengikuti seluruh peperangan. Wa kana sahibul liwa fi mu'dhamiha. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib seringkali ditunjuk menjadi pemimpin dalam beberapa perang yang ada. Wa lam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Beliau sama sekali tidak pernah tertinggal dalam peperangan kecuali satu kali, yaitu pada Ghazwah Tabuk, perang Tabuk. Wa qala lahu amma tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, yang menunjukkan begitu dekatnya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Amma tarda?" Apakah engkau tidak ridha, tidak ingin antakuna minni, posisimu di sisiku, bimanzilati Harun, sebagaimana posisi Harun di sisi Nabi Musa alaihi salam. Illa annahu la nabiyya ba'di. Namun saja tidak ada nabi lagi setelahku. Nukila lahu minal manakibi wal fadail lam yunqal li ghairihi. Ada beberapa keutamaan dan juga lakob bagi sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana keutamaan tersebut tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Wa halaka bihi ta'ifatan an-nawasibul ladina nasabu lahul adawah wa hawalu ikhfa'a manaqibihi. Tentang manakib dan juga fadail yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ini ada dua kelompok yang tersesat. Ini celaka dari gelar yang ada pada Ali bin Abi Thalib. An-nawasibul ladina nasabu lahul adawah, yaitu kelompok yang menancapkan permusuhan terhadap beliau. Wa hawalu ikhfa'a manaqibihi, mereka berusaha menyembunyikan keutamaan yang ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini satu kelompok. Warwawafid alladzina balagu fima za'amuhu min hubbihi wa ahdathu lahu minal manaqibil lati wada'uha ma huwa fi gina anhu. Kemudian ada di sana kelompok ar-rafidah, Syiah Rawafidah, yang mereka ini gulu dalam rasa cinta terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka membuat sendiri beberapa keutamaan yang mereka jadikan untuk Ali yang sebenarnya tidak butuh untuk hal tersebut. Bal hiya inda ta'ammul minal masalib. Bahkan jika diperhatikan, ini termasuk perbuatan yang tidak pantas bagi Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ishtahara radhiyallahu anhu bisyaja'ati wadh-dhaka'i ma'ilmi wadh-dhaka. Sahabat Ali radhiyallahu anhu terkenal dengan keberanian, asy-syaja'ah, wadh-dhaka', dan juga punya kecerdasan. Ma'al ilmi wadh-dhaka', punya kecerdasan ilmu dan juga jiwa yang bersih. Hatta kana amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yata'awwad min mu'dalatin laisa laha Abu Hasan. Sampai-sampai sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yata'awwad, ini berlindung, min mu'dalatin, dari ketergelinciran, supaya tidak menyakiti sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa min amsilatin nahwiyyin qadiyyatun wala Aba Hasan laha. Ini sering diistilahkan oleh ulama nahwu, ini qadiyyah wala Aba Hasan laha. Al-muhim seperti itu. Kita pun kurang paham apa maksudnya tentang faqrah yang ini. Taib wa ruwiya an Ali annahu yaqul saluni saluni wa saluni an kitabillahi ta'ala. Diriwayatkan dari Ali, dari beliau sendiri, beliau pernah mengatakan saluni sampai 3 kali. Ini tanyakanlah kepadaku an kitabillahi ta'ala, tentang Al-Qur'an. Fa wallah, demi Allah, ma min ayatin illa wa ana a'lamu unzilat bilailin aw naharin. Tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu ayat tersebut turunnya di malam maupun siang hari. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza ja'ana as-sabtu an Aliin lam na'dil bihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, idza ja'ana as-sabtu, jika telah datang riwayat yang kuat kepada kami dari sahabat Ali, lam na'dil bihi, maka kami pun tidak akan berpaling darinya, tidak akan membantah riwayat tersebut. Wa ruwiya anhu annahu qala ma akhadtu min tafsiril Qur'an fa an Ali ibni Abi Thalib. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas, yakni beliau pernah mengatakan, tidaklah aku mengambil ilmu tafsir Al-Qur'an kecuali dari Ali Abi bin Abi Thalib. Fa'an Ali ibni Abi Thalib. Kana ahadu ahlus syura alladhina rasyahahum Umar radhiyallahu anhu lita'yinil khalifah. Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu dewan rapat yang dipilih Umar radhiyallahu anhu untuk menentukan khalifah setelah beliau. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman ibni Auf fa'aba illa bisyurutin lam yakbal ba'duha. Maka tatkala itu ada yang menyarankan, yang memegang khalifah setelah Umar, yakni Abdurrahman bin Auf, fa'aba, maka sahabat Ali pun enggan menolak hal tersebut. Illa bisyurutin lam yakbal ba'duha, kecuali dengan beberapa syarat. Itu pun sebagian para sahabat tidak menerima syarat tersebut. Summa bay'a Utsman fa bay'ahu Ali wan nasu. Akhirnya ke khilafahan diberikan kepada Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Fa bay'ahu Ali wan nasu, maka Ali dan juga para sahabat yang lainnya berbaiat kepada Utsman radhiyallahu anhu. Summa buyi'a bil khilafati ba'da Utsmana hatta kutila syahidan. Kemudian beliau memegang kekhilafaan setelah sahabat Utsman radhiyallahu anhu hatta kutila syahidan fil Kufah, sampai beliau terbunuh dalam keadaan syahid di negeri Kufah. Lailatul Sabi'asyar min Ramadan, malam ke-17 di bulan Ramadan. Sanata arba'in minal hijrah radhiyallahu anhu, tahun 40 Hijriah radhiyallahu anhu. Salah satu biografi singkat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang terkenal di bidang ilmu tafsir. Kemudian yang kedua, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat yang terkenal di bidang ilmu tafsir. Huwa Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudzali. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudzali. Wa ummuhu Ummu Abdin. Ibunya adalah Ummu Abd, terkenal dengan lakab tersebut, Ummu Abd. Kana yansibu ilaiha ahyanan wa kana minas sabiqin al-awwalin fil Islam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang menyambut Islam di awal kali datangnya. Wa hajaral hijratain, beliau melakukan hijrah sebanyak 2 kali, Mekkah ke Madinah, Madinah ke Habasyah. Wa syahida Badran, ikut dalam perang Badar. Wa ma ba'daha minal masyahid, dan peperangan yang lain setelah terjadinya perang Badar. Fa talaqqa minan nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa 70 suratan minal Quran. Beliau mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa 70, sekitar 70 surat. Bid'an dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai dengan 9. Kiranya artinya 73 sampai 79 surat yang beliau pelajari dari Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalil Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada awal kali datangnya agama Islam, innaka lagulamun muallam. Sesungguhnya engkau ini lagulam, anak yang terbimbing, muallam, terpelajar. Wa qala man ahabba ay yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi Abd. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana pertama kali diturunkan, maka ia mengikuti bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Karena memang beliau ahli di bidang Al-Quran, terutama di bidang tafsir. Wa fi sahih al-Bukhari anna ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah. Ibnu Mas'ud pernah menyatakan, sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Al-Qur'an di antara mereka. Wa qala wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Ia. Ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lam aina nazalat, wa la unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man unzilat. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an melainkan aku tahu di mana ayat tersebut turun. Tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang turun melainkan aku pun tahu kepada siapa ayat itu turun. Walau a'lam ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughul ibl la rakibtu ilaih. Kalau seandainya aku tahu ada saja seorang sahabat yang lebih mengetahui Al-Qur'an dibandingkan diriku, tablughul ibl, kemudian aku bisa datang ke tempatnya mengendarai unta, la rakibtu ilaih, niscaya aku akan pergi kepadanya. Wa kana mimman khadaman nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana sahibu na'laihi wa tuhurihi wa wasadihi. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang paling berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sahibu na'laihi, beliau sering mengantarkan sendalnya. Wa tuhurihi, mengambilkan air bejana untuk bersuci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasadihi, menyiapkan bantal beliau. Hatta qala Abu Musa al-Ash'ari, qadimtu ana wa akhi min al-Yaman, famakathna hinan ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima nara min duhulihi wa duhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari pernah bercerita, suatu saat aku dan saudaraku datang dari Yaman, kemudian tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beberapa waktu. Manara, tidaklah yang kami lihat di sana melainkan Abdullah bin Mas'ud ini itu seakan-akan termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima nara min duhulihi wa duhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya beliau dan juga ibundanya keluar masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajalli mulazamatihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'assara bihi wa bihadihi. Saking seringnya beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kehidupan Abdullah bin Mas'ud terpengaruh, ini mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Hatta qala fi Hudzaifah, sahabat Hudzaifah mengatakan, ma a'rafu ahadan aqraba hadyan wa sumtan wa dalan bin nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Aku tidak tahu ada seseorang yang lebih dekat hadyannya, hadyan perilaku keseharian, wasumtan wadalan diam dan juga tindak tanduknya. Tidak ada orang yang seperti itu yang lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya perilaku keseharian Abdullah bin Mas'ud memang betul-betul hampir sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Umar ibn al-Khattab ila al-Kufah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud diutus oleh Umar ibn al-Khattab menuju negeri Kufah. Liyu'allimahum umura dinihim. Tujuannya untuk mengajarkan agama di sana. Wa ba'atha Ammaran amiran. Wa qala innahuma minan nujaba min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab juga mengutus Ammar sebagai amir di dalam safar tersebut. Sehingga Abdullah bin Mas'ud dan juga Ammar. Wa qala innahuma minan nujaba. Mereka adalah sahabat yang mulia. Faktadu bihima. Maka contohilah keduanya. Thumma ammarahu Utsman 'alal Kufah. Kemudian beliau ammarahu Utsman ilal Kufah, menggantikan posisi Utsman sebagai gubernur Kufah. Thumma 'azalahu wa amarahu birruju' ilal Madinah. Kemudian setelah itu, setelah menggantikan posisi Utsman, kembali beliau balik ke negeri Madinah. Fatuwfiya fiha sanata itsnataini wa thalathin. Beliau ini wafat di tahun 32. Wadufina bil Baqi', dikuburkan di maqam al Baqi'. Wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sanatan. Dan tatkala itu beliau telah berumur 70 tahun lebih. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir, sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsirnya yang kita akan sebutkan biografinya di sini ialah sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama juga sepupu seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida qabla al-hijrati bi thalathi sinina. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Lazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ibnu ammihi, karena memang beliau adalah sepupunya. Wa khalatuhu Maimunah tahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bibi dari Ibnu Abbas yakni Maimunah adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadammahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadrih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala, seraya beliau mendoakan, Allahumma 'allimhul hikmata wa fi riwayatin al-kitaba. Beliau mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu al-hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ini al-hikmah, yakni Al-Qur'an. Ajarkanlah Al-Qur'an, berilah ilmu Al-Qur'an kepada Abdullah ibni Abbas. Wa qala lahu hina wada'a lahu wudu'ahu, Allahumma faqqihhu fid din. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendoakan Abdullah bin Abbas ketika beliau mengambilkan air wudu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas di dalam agama. Fakana bihadha ad-du'a al-mubarak hibral ummati fi nashri tafsiri wal fiqhi. Akhirnya dengan doa yang berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jadilah Abdullah bin Abbas hibral ummah, lautannya umat dalam menyebarkan ilmu tafsir dan juga fikih. Ini salah satu julukan untuk Abdullah ibn Abbas. Kana hibral ummah. Beliau adalah lautannya umat di dalam ilmu tafsir dan juga ilmu fikih. Haitsu waffaqahu Allah ta'ala lil hirsi 'ala al ilmi wal jaddi fi talabihi. Yani tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada Abdullah bin Abbas, semangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, wasabr ala talaqqihi wa badlihi, sabar dalam mengumpulkan dan mendapatkan ilmu tersebut, fanala bidzalika makanan 'aliyan. Akhirnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, kemudian sungguh-sungguhnya beliau dalam mencari dan mengumpulkan ilmu, beliau mendapatkan posisi yang tinggi di kalangan para sahabat Rasulullah. Hatta kana amiral mu'minin Umar ibn al-Khattab yad'uhu ila majalisihi. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab mengundang Abdullah bin Abbas untuk ikut dalam majelisnya. Wa ya'khudhu biqaulihi. Beliau Umar ibn al-Khattab juga sering mengambil pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Faqala al-muhajirun ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibnu Abbas. Sampai-sampai orang dari kalangan muhajirun juga mengatakan, tidakkah engkau wahai Umar ibn al-Khattab mengundang anak-anak kami ke majelismu sebagaimana engkau mengundang Ibnu Abbas? Faqala lahum, maka Umar ibn al-Khattab menjawab, dzakum fatalkahu li. Kalian harus lihat bahwasanya Abdullah ibn Abbas ini adalah fatalkahu, adalah seorang pemuda yang beranjak dewasa. Lahu lisanun saul, dia memiliki lisan yang baik, lisan yang kritis. Wa qalbun uqul, memiliki hati dan otak yang jenius, pikiran yang jenius. Thumma da'ahum dzata yaumin fa'adakhalahu ma'ahum liyariyahum minhu ma ra'ahu. Kemudian tatkala dalam suatu majelis kembali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengundang sahabat Abdullah bin Abbas agar melihat bagaimana pendapat yang akan disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, mau dites. Faqala Umar, ma taqulun fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat kalian wahai para sahabat tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath dalam surat An-Nasr, jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kemenangan. Al-fath yaitu fathu Makkah. Hatta khatimah surah, sampai Umar ibn al-Khattab membaca surat ini dengan sempurna. Fa qala ba'duhum umirna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza futiha alaina. Maka beberapa sahabat yang lain memberikan pendapat, berkomentar dalam surat ini, idza ja'a nasrullahi wal fath, sampai terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Para sahabat yang lain memberikan pendapat, umirna, dalam surat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dan juga meminta ampun kepadanya. Idza futiha alaina, jika kita sudah diberikan kemenangan. Wasakata ba'duhum, sahabat yang lain hanya diam. Faqala Umar ibn Abbas, maka Umar ingin melihat pendapat Ibnu Abbas tentang surat ini. Akadzalika taqul, demikiankah pendapatmu? Apakah engkau sepakat dengan mereka, sependapat dengan sahabat yang lain? Qala la, beliau menjawab, Abdullah bin Abbas, la, tidak. Qala fama taqul, kalau begitu bagaimana? Qala huwa ajlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas berkata, surat ini menunjukkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu idza jaa nasrullah wal fathu fathu Makkah. Fadhalika alamatu ajalika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beliau melanjutkan, a'lamahullah, Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya, memberitahu kepada nabinya, idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan, wal fathu fathu Makkah, dan kemenangan di sini adalah fathu Makkah. Fadhalika alamatu ajalika, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka pujilah Rabbmu serta meminta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat seorang hamba. Baik, kita lihat di sini perbedaan bagaimana Abdullah bin Abbas betul-betul paham tentang ilmu tafsir dibandingkan sahabat yang lainnya. Qala Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Ma a'lam minha, aku tidak mengetahui tentang surat ini kecuali sebagaimana yang engkau tahu juga. Artinya Umar ibn al-Khattab sependapat dengan pendapatnya Abdullah bin Abbas. Disitulah terjadi perbedaan yang betul-betul menunjukkan Abdullah bin Abbas lahu makanun ali, betul-betul memiliki posisi yang tinggi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu tafsir kepada beliau. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan tentang Ibnu Abbas, di mana Ibnu Mas'ud sendiri adalah salah satu sahabat yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir pula. La ni'ma turjumanul Qur'an Ibnu Abbasin, sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Ini yang mengatakan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Padahal beliau pun radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat yang ahli dalam ilmu tafsir. Namun beliau memuji Ibnu Abbas, la ni'ma turjumanul Qur'an Ibnu Abbasin, sebaik-baik penerjemah Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas. Lau adraka asnanana ma asyarahu minna ahad ay ma kana lahu nadhiran. Kalau seandainya Ibnu Abbas hidup di zaman kami, lau adraka asnanana, seumuran dengan kita, ma asyarahu minna ahad, tidak ada yang bisa menyaingi ilmunya. Aima kana nadhiran lahu, tidak ada yang sepadan ilmunya dengan Abdullah ibn Abbas. Artinya Abdullah ibn Mas'ud di situ beliau lebih senior, lebih tua daripada Ibn Abbas. Namun tetap beliau memuji. Lau adraka asnanana, kalaulah Ibn Abbas ini hidup di zaman kita, mendapati seorang seumuran dengan kita, ma'asyarahu minna ahad, tidak ada seorang pun yang mampu sepadan dan menyaingi ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadza ma anna Ibnu Abbasin asya ba'dahu 36 sana. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam kondisi ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berjarak 36 tahun dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga memang karena taufik dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ini, betul-betul Abdullah bin Abbas menjadi seorang yang berilmu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti di akhirat kelak. Fama dhannuka bima iktasaba ba'dahu minal ilmi, maka bagaimana kira-kira perasaanmu, seberapa ilmu yang akan ia dapati jika Abdullah bin Abbas saja sudah hidup di zaman kita sampai sekarang ini, di zamannya Abdullah bin Mas'ud ketika itu berjarak 36 tahun. Maka ya, bagaimana kira-kira jika Abdullah bin Abbas hidup seumuran kita dan sampai sekarang ini, maka sudah berapa banyak ilmu yang ia ketahui dan ia dapatkan. Wa qala Ibnu Umar li sa'ilin sa'alahu an ayatin. Abdullah bin Umar juga pernah mengatakan tentang seorang yang bertanya kepada beliau tentang ayat Al-Qur'an. Baik, Abdullah bin Umar. In taliq ila Ibni Abbasin fas'alhu fa innahu a'lama man baqiya bima unzila ala Muhammad. Berkata pada si penanya, pergilah engkau ke Ibnu Abbas, lantas tanyakanlah ayat ini, karena dia adalah orang yang paling berilmu tentang apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling berilmu yang tersisa di saat ini ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ata ma raaitu qattu akrama min majlisi Ibni Abbasin fikhan wa a'zama khasyatan. Aku, sahabat Atha, mengatakan, ma ra'aitu qattu, sekali-sekali aku tidak pernah mendapati, menjumpai ada majelis yang lebih mulia daripada majelisnya Ibnu Abbas, baik dari sisi fikihnya maupun dari sisi khasyahnya. Inna ashabal fikhi indahu, orang-orang ahlul fikhi ada di majelisnya. Wa ashabul qur'ani indahu, para ahlul qur'an ada di sisi beliau. Wa ashabus syi'ri indahu yusdiruhum kulluhum min wadin wasi'in. Para ashabul fikih, ashabul qur'an, ashabus syi'r, para orang-orang yang jago dalam bersyair, itu semua ada berkumpul di majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yusdiruhum, mereka betul-betul mengambil ilmu yang banyak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Wa'il khotobana Ibnu Abbasin. Ini beberapa pujian dari para sahabat terhadap Abdullah bin Abbas. Khotobana Ibnu Abbasin wa huwa 'alal musimi ay walin 'ala musimil hajj min Utsman radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Abbas pernah berpidato pada kita. Faftataha suratan Nur faja'ala yaqra' wa yufassir. Kemudian beliau membuka pidatonya dengan membaca surat di dalam surat ayat di dalam surat An-Nur. Faja'ala yaqra' wa yufassir. Setelah membaca, beliau pun mulai mentafsirkan ayat tersebut. Faja'altu aqul ma ra'aitu. Maka aku pun fokus melihat apa yang dikatakan oleh beliau. Wala sami'tu kalami rajulin mislah. Sama sekali tidak pernah ada aku dengar ucapan seorang yang sama dengan ucapannya Abdullah bin Abbas. Walau sami'athu farisun warrumu watturku la aslamat. Kalau misalnya ucapan ini didengar oleh orang-orang Persia, Romawi dan juga orang Turki, la aslamat, niscaya mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Karena betul-betul melihat dalamnya ilmu tafsir yang dimiliki oleh Abdullah ibn Abbas. Taqwallahu Utsman ala musimil hajj sanata khamsin wa thalathina wa wallahu Ali ala al-Basrah falamma kutila madha ila al-Hijaz. Ini beliau pernah diutus sahabat Utsman radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur, gitu Ali juga menunjuk sahabat Ibnu Abbas menunjuk untuk dijadikan gubernur di kota Basrah. Falamma kutila, tatkala beliau telah terbunuh, mada ilal Hijaz, beliau pun dikembalikan ke negeri Al-Hijaz, yakni Mekah dan juga Madinah, kembali dipulangkan. Faqama fi Makkah thumma kharaja minha ila Thaif famata fiha sanata thamanin wasittina an ihda wasab'ina sana. Beliau meninggal di usia 68 tahun. An ihda wasab'ina sana. Meninggal pada usia ihda wasab'in, 71 tahun. Ada tahun samanin wasittin, 68 Hijriah. Seperti itu. Fabarakallahu fikum, itu tadi dia beberapa para sahabat yang terkenal di bidang ilmu tafsir. Di sana ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu khalifah al-arba'ah yang memang banyak diriwayatkan ilmu tafsir dari beliau, berbeda dengan tiga khalifah sebelumnya karena tersibukkan dengan urusan negara dan juga karena sedikitnya kebutuhan untuk menukil dari beliau-beliau tersebut ketika di zaman itu. Dan juga sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jika memang kita mau menelaah di kitab-kitab tafsir, memang sering sekali para al-mufassirun itu menyebutkan nama-nama beliau ini. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, terlebih Abdullah bin Abbas. Fani'ma turjumanul Quran Abdullah ibn Abbas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah Abdullah ibn Abbas. Fakana hibral ummah, beliau adalah lautannya umat di dalam ilmu tafsir dan juga ilmu fikih. Barakallahu fikum, sekiranya kita akan menyebutkan juga beberapa tadi di kalangan para sahabat. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan beberapa orang di kalangan para tabi'in yang terkenal di bidang ilmu tafsir. Maka sampai di sini dulu pembahasan kita dalam kitab Usul Fit Tafsir. Kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita akan sedikit melanjutkan pelajaran pada kitab Taisir al-Alam Syarah Umdatul Ahkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita melanjutkan pembahasan pada kitab Taisir al-Alam dalam bab fikih. Di mana pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang faedah yang ada pada hadis yang ke-7 tentang tata cara wudu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan secara sempurna. Kita akan sedikit membaca faedah hadis yang tersisa. Faedah yang berikutnya, inna sababu tamamish shalah wa kamaliha hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala. Bahwasanya menghadirkan hati ketika salat ini adalah faktor sempurnanya sholat seseorang yang ia kerjakan. Menghadirkan hati ini salah satu faktor sempurnanya pahala sholat dan juga ganjaran ia dapatkan dari sholat yang dia laksanakan. Faedah yang berikutnya, fadilatul wudu al-kamilah, keutamaan wudu yang sempurna. Wa annahu sababun li ghufranid dzunub, dan itu adalah sebab pengampunan dosa yang dilakukan oleh hamba, sehingga berwudu dan juga salat 2 rakaat ini bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Teh faedah yang terakhir dalam hadis ini, astawabul mau'ud bihi yatarattabu ala majmu'il amrayn, pahala yang dijanjikan yakni pengampunan dosa, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pahala yang dijanjikan ini yatarattabu ala majmu'il amrayn, akan didapati jika melaksanakan dua hal tersebut, yaitu wudu dengan sempurna dan juga salat 2 rakaat. Namun di sana waqad khassal ulama al-ghufrana alladhi huna bisagairid dzunub, yang dimaksud pengampunan dosa dalam hadis ini akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, yakni adalah bisagairid dzunub, adalah dosa-dosa yang kecil saja. Dosa-dosa yang kecil yang telah lalu. Ammal kabair, adapun dosa-dosa besar, dosa-dosa berat, fala budda li ghufraniha minat taubati minha, jika ingin diampuni maka harus melakukan taubat dari dosa tersebut. Sehingga lafaz hadis ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, yakni dosa-dosanya yang kecil atas hal-hal larangan yang kecil yang ia lakukan. Adapun dosa besar, maka harus bertaubat, dilakukan dengan taubat. Tidak cukup hanya dengan berwudu dan sholat 2 rakaat saja. Sehingga dengan ini selesailah kita dari membaca hadis yang ke-7 lengkap dengan ma'nal ijmali dan juga fawaid yang ada dalam. Sekiranya kita ingin melanjutkan pada hadis yang ke-8 namun melihat isi hadis, yakni kurang lebih sama dengan hadis yang ke-7, masih membawakan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari sini kita akan lompati ke hadis selanjutnya, hadis ke-8, kurang lebih faedahnya sama seperti hadis yang ada sekarang ini, hadis yang ke-7, sehingga kita akan masuk pada hadis yang ke-9. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi, dalam ketika memakai sendal. Wa tarajjulihi, menyisir rambut. Wa tuhurihi, berwudu, bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam seluruh urusan beliau suka mendahulukan yang kanan. Kita baca gharibul hadis. Yu'jibuhu tayammun yahdulu taqdimal ayman 'alal aisar. Ini mendahulukan bagian yang kanan dibandingkan bagian yang kiri. As-Sunani, Imam As-Sunani rahimahullah mengatakan, kullu fi'lin yuhibbuhu Allahu aw rasuluhu fahuwa yadullu ala masyru'iyyatihi. Setiap fi'il, pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala cintai atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sukai, maka ini menunjukkan atas disyariatkannya. Sehingga disyariatkan memakai sendal dari yang kanan, menyisir rambut, berwudu, bersuci, dan dalam segala perkara disyariatkan mendahulukan yang kanan. Seperti itu kurang lebih maknanya. Fi tana'ulihi labsu na'lihi, tana'ul memakai sendal. Tarajjulihi tasrihu sya'ri ra'sihi walihyatihi bil mushti. Ini memisah antara rambut kepala dan juga jenggotnya dengan sisir, artinya menyisir seperti itu. Wa tuhurihi bi dhammit ta at-tatahhur. Ini dalam berwudu. Wa yusmilul wudu'a wal ghusla wa izalatan najasati. Mencakup juga tuhur di sini bersuci, berwudu ataupun mandi dan menghilangkan najis yang lain, disunnahkan memulai dari yang kanan. Wa fi sya'nihi kullihi minal asya'il mustatabati. Ini dalam perkara keseharian, dalam seluruh perkara keseharian disyariatkan mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Qala Syekh Taqiyuddin, wa fi sya'nihi kullihi 'amun makhsusun bi mithli dukhulil khala wal khuruj minal masjidi wa nahwiha mimma yabda fihi bil yasar. Ini dalam seluruh perkara yang memang ada disyariatkan sesuatu perkara yang baik, seperti lawannya dukhulil khala, jika memang masuk ke kamar mandi itu memulai dengan yang kiri, maka ketika keluar dimulai dengan yang kanan. Keluar masjid dimulai dengan yang kiri, maka ketika masuk masjid dimulai dengan yang kanan. Seperti itu. Jadi seluruh hal yang baik itu akan dimulai dengan yang kanan, adapun hal yang kurang baik maka dimulai dengan yang kiri. Sama seperti ketika memakai baju juga, misalnya memasukkan lengan, dimulai dengan yang kanan terlebih dahulu, kemudian dimulai baru kemudian memasukkan tangan yang kiri. Istilahnya seperti ini, memang didahulukan yang kanan karena kanan yang lebih mulia. Karena kalau kita memakai sendal contohnya, maka kaki yang kanan sudah terhiasi dengan sendal dan kaki yang kiri belum. Ketika melepas, kita lepas yang kiri dulu sehingga yang kiri sudah terhiasi dengan sendal, yang kanan masih mulia karena masih terhiasi dengan sendal. Al-Muhim seperti itu, harus memuliakan bagian kanan terlebih dahulu, barulah kemudian bagian yang kiri selanjutnya. Fa insyaallah taala kita akan baca makna al-ijmali, makna global hadis, dan juga beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini pada pertemuan berikutnya biiznillah. Sehingga kita cukupkan sampai di sini membaca hadis dan juga gharibul hadis. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.